Mitra bisnis, Presiden Jokowi menolak permintaan DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK terkait rencana pengaturan ulang kewenangan penyadapan, adanya lembaga baru untuk mengawasi KPK, dan diaturnya kembali mengenai pengambilan keputusan yang kolektif kolegial. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Bonnie Hargens. Mas Bonnie, apa komentar Anda nih Mas soal ini? Setujukah Anda dengan putusan Presiden Jokowi ini Mas Bonnie? Otomatis dong, karena kan itu tujuan revisi itu untuk memangkas kewenangan KPK ya. Saya kira itu justru mundur, kita mundur. Dan KPK ini dibentuk sebagai lembaga khusus justru untuk mengatasi kelemahan dari lembaga-lembaga penegak hukum yang besar yang sudah ada. Jadi penolakan presiden itu jelas untuk menaati prinsip undang-undang dan juga mendorong supaya penciptaan pemerintahan bersih itu betul-betul berjalan. Jadi saya kira kita semua sepakat untuk menolak terbentuk revisi macam ini. Adakah muatan politis dari revisi UU KPK ini, Mas Boni? Jelas, itu kan terlalu kental kepentingannya ya. Bermaksud untuk menyelamatkan para koruptor. Revisi itu untuk menyelamatkan para koruptor. Nah ini artinya kita mau mundur. Bagaimana mungkin itu bisa dibenarkan? Lalu apa saran Anda nih Mas untuk pemerintah agar KPK bisa kembali tanda kutip bergigi? Ya tentu saja menurut saya gini, pemerintah harus konsisten untuk menjaga supaya revisi itu tidak berjalan. Karena sekali lagi ya kita tahu semua motivasinya. Dan kita berharap masyarakat juga mendukung niat baik presiden. Ya, teman. Saya kira KPK seperti adanya sekarang. Kewenangannya justru harus diperkuat dalam hal penyadapan. Penyadapan itu kan roh dari semangat KPK sebenarnya. Nah, kalau misalnya ini diambil alih, loh, segala sesuatu nanti ke depan bisa direkayasa. Bagaimana mungkin? Memang tugasnya adalah pencegahan salah satu. Tapi kan harus diingat bahwa KPK itu pemberantasan korupsi. Pemberantasan itu bisa mulai dari pencegahan sampai pada peningkatan. Nah, apanya lagi yang harus direvisi? Saya kira justru kita harus memperkuat. Kalau institusi penegak hukum lain gerak, politisi-politisi gerak, yang nggak bisa dong caranya dengan melawan arus semangat perubahan yang sudah dibangun dengan susah payah ini. Nah, jadi kurangi kompromi politik, kurangi segala bentuk muatan-muatan terselubung itu yang terus membuat masyarakat juga semakin dirugikan. Demikian pengamat politik Bonnie Hargens, saya Mandariska.